EW, Elwatian. This is EW. Amtar, bangsa kuat, bangsa bertahan, bangsa berjuang berdiri dengan lantang. EW, Elwatian. This is EW. Amtar, bangsa kuat, bangsa bertahan, bangsa berjuang berdiri dengan lantang. Panas mendidih, api dalam darah. Suta bakar jam buat kotong marah. Kapitan Cakalele jangan coba-coba pele. Ini taar dari K, jangan coba-coba kore. Kepala batu tapi katong batu. Hukum adat lavu ngabal buat tong bersatu. Angka parang seka-seka jalan. Tombak suba diri tarik panah kancang. EW Elwatyar memang tal evav fetaar koarin koyaan tal evav bes-besa ambatang nuhu evav. Angkat bangsa, biar tong babasa. Deng darah pono rasa, ale rasa beta rasa. Satu tanah, tak ardulah namser. This is Evav, salam dari Zen Panzer. Zen Panzer. Ya. Masih ingat bangsa? Tanah Kei tercinta. Utaldung. Fein besa. Zen Panzer. Coba pikir bah saudara, katong satu bangsa dari kei satu darah. Aini ain, am tal evav. Supati satu hukum adat larvul ngabal. Amnung rahan, imbirahan. Amnung adat, kapitan hovrat. Batang im lufang, namser Elwatyar. Tal du hof daar. EW, Elwatyar. This is EW. Bangsa kuat, bangsa bertahan, bangsa berjuang berdiri dengan lantang. EW Elwatyar. This is EW. Amtar, bangsa kuat, bangsa bertahan, bangsa berjuang berdiri dengan lantang. EW Elwatyar. This is EW. Amtar, bangsa kuat, bangsa bertahan, bangsa berjuang berdiri dengan lantang. EW Elwatyar. This is EW. Amtar, bangsa kuat, bangsa bertahan, bangsa berjuang berdiri dengan lantang.